gayanya. Oke, punya Mbak artis dunia. Cara berpakaiannya metal punya, macam-macam saja. Apa kata orang, dia tak peduli. Artis cuek saja. Mengumbar selera. Thank you.